حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, فمعشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan hadis yang menjelaskan seputar bab at-tayammum. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saya diberi 5 perkara oleh Allah azza wajal yang tidak ada seorang pun sebelumku diberikan kelima perkara tersebut. Di antaranya, dan ini syahidnya, adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulun adrakathu sholatu falyusalli. Dijadikannya bumi ini oleh Allah Azza wa Jalla sebagai masjid. Demikian pula tahura, sarana untuk seorang bersuci. Sehingga siapa saja di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjumpai waktu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya dimanapun dia berada, maka dia bisa sholat di tempat tersebut. Dan bila tidak ada air, maka dia bisa menggunakan al-ard, karena Allah menjadikan bumi tersebut sebagai alat sarana untuk bersuci umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, kita sekarang masuk ke hadis yang setelahnya. Wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu 'inda Muslimin, dari hadis Hudzaifah yakni Ibnu Yaman radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dengan lafaz wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma. Dan dijadikan turbatuha, yakni turbatul ard, debunya bumi ini, turbah atau rob, maknanya adalah debu. Dijadikannya debunya bumi ini untuk kita sebagai tahura, alat untuk kita bersuci. Idza lam najidil ma, namun bila kita tidak menjumpai adanya air. Wa an Ali radhiyallahu anhu 'inda Ahmad, disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan dengan lafaz wa ju'ilat turabu liya tahura, dan dijadikan tanah tersebut untukku sebagai tahura, sarana untuk bersuci yakni bertayamum. Pada beberapa lafaz hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan lafaz turab. Turab itu artinya adalah debu, bukan tanah. Dan disebutkan dalam kedua lafaz tersebut sebagai tahura, sebagai alat untuk bersuci umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada lafaz at-turab, debu, sebagai dalil dibolehkannya seorang muslim untuk menjadikan debu tersebut sebagai sarana dia bertayamum. Debu ini sebagai sarana untuk bertayamum, dimanapun dia bisa mengambil debu tersebut. bisa di atas tanah atau dimanapun dia berada, maka dia bisa menjadikannya sebagai sarana untuk bertayamum. Dan atas hal tersebut dinukilkan oleh beberapa di antara para ulama adanya ijma', kesepakatan mereka para ulama menjadikan at-turab sebagai sarana untuk seorang bertayamum dengan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum dengan sa'idan tayyiba, sa'id yang baik, sa'id yang baik, tidak ada najisnya, tidak ada kotorannya. Makna sa'id, makna dari as-sa'id dikatakan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, la yaqa'u ismu sa'idin illa ala turabin dhi ghubar. La yaqa'u ismu sa'idin illa ala turabin dhi ghubar. Lafaz sa'id tidaklah tertuju dari sisi peruntukannya, melainkan maknanya tertuju kepada kata turab, debu, dhi ghubar, yang memiliki ghubar, yang memiliki debu. Nah, ketika kita terbangkan akan terlihat debunya. Nah, sehingga dari penjelasan tersebut dijadikan dalil dalam lafaz fatayammamu sa'idan thayyiba, makna sa'id di sini adalah debu. Demikian pula hadis yang tadi kita sebutkan dari Ali bin Abi Thalib, demikian pula dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, yang secara jelas menyebutkan lafaz turbatuha, debunya. Terletak setelah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Waju'ilat liyal ardu masjidan waju'ilat turbatuha lana tahura. Haknya ini kembali ke al-ard, tanah dari bumi ini Allah jadikan sebagai masjid, dan debunya Allah jadikan sebagai tahura. Menunjukkan adanya perbedaan antara al-ard, tanah, dengan turbatuha, debunya tanah. Nah, sehingga dari beberapa penjelasan tersebut menerangkan kepada kita bahwasanya turbah, debu, adalah sebagai sarana untuk seorang bertayamum. Wala khilafa fiha, tidak ada khilaf di antara mereka para ulama terkait hal tersebut. Bahkan tak sedikit di antara mereka para fuqaha yang menukilkan adanya ijma', kesepakatan para ulama yang tidak ada khilaf menjadikan debu tersebut sebagai sarana untuk bertayamum. Di antaranya adalah Imam Ibnul Munzir alaihi rahmatullah bila menyebutkan, ajma'a ahlul ilmi ala anna tayammuma biturabi dhil ghubari jaizun illa man shadda minhum. Kata Imam Ibn al-Munzir, telah sepakat para ahlul ilm, para ulama maksudnya yang memiliki ilmu, bahwasanya at-tayamum menggunakan turab, menggunakan debu, dhil ghubar, yang memiliki sebaisal asap, ya kalau kita terbangkan kan terlihat seperti asap, ada debunya mengepul, dhil ghubar, jaizun, adalah perkara yang dibolehkan, illa man syadza minhum, terkecuali pendapat yang syadz di antara mereka, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Dan al-Imam Ibn al-Munzir juga menyebutkan, ajma'u ala anna tayammuma biturabil ghubari jaizun, telah sepakat di antara mereka para ulama bahwasanya bertayamum dengan at-turab yang memiliki debu, at-turab, dhil ghubar, adalah satu perkara yang dibolehkan. Demikian pula beberapa ulama yang menukilkan adanya kesepakatan di antara para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Abdul Barr, dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-fuqaha, dengan beberapa kesimpulan dari nas ayat Al-Qur'an, fatayammamu sa'idan thayyiba. Demikian pula riwayat yang secara jelas disebutkannya dengan lafaz turbah, debu. Ini sebagai dalil debu adalah sebagai sarana untuk seorang bersuci. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah kalau semisal seseorang tidak menjumpai adanya debu. Tidak menjumpai adanya apa? Adanya debu. Mungkin dia sedang safar di jalan, kemudian kondisinya hujan, ya kan? Dia lihat sekelilingnya, tanah tersebut dalam kondisi basah, tidak ada debunya. Kalau debu itu kan ketika diterbangkan ada semisal asapnya, kubar, ada debunya. Kalau kondisi basah kan tidak bisa kita sebarkan begitu, ya akan mengering, akan apa namanya basah, dia akan jatuh, tidak berterbangan. Yang menjadi pembahasan di sini adalah apakah seseorang bertayamum bukan menggunakan turab adalah perkara yang dibolehkan ataukah tidak. Ini juga pembahasan yang dibahas di kalangan para fuqaha dan terjadi khilaf di tengah-tengah mereka terkait penggunaannya. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang melarang seseorang bertayamum kecuali dengan menggunakan debu. Jadi kalau kondisinya basah ya jangan dia bertayamum. Dia cari tempat-tempat yang di situ ada debunya. Kalau sesuatu yang basah ya jangan dia bertayamum. Berarti kalau basah kan ada airnya. Ya dia berwudu menggunakan air. Jangan menggunakan tanah yang basah. Dan ini adalah mazhab dari Asy-Syafi'iyah. Demikian pula mazhab Al-Hanabilah dan salah satu pendapat dari mazhab Malikiyah dan pendapat dari Dawud Al-Zahiri dan dipilih oleh Al-Imam Ibn Al-Munzir dan Al-Hafidh Ibn Hajar dan dihikayatkan dari beberapa dari kalangan mereka para fuqaha yang berpandangan bahwasanya bertayamum harus menggunakan turab, menggunakan debu, bukan menggunakan sesuatu yang lain. Mereka berdalil dengan nas ayat fatayammamu sa'idan thayyiba. Tadi kita sebutkan pendapat al-Imam Syafi'i makna sa'id adalah dzu ghubar, yang memiliki debu. Nah, artinya debu dia kalau semisal kita terbangkan maka akan bisa berterbangan. Itu yang digunakan dan itu makna sa'id. Itu makna dari as-sa'id. Dikuatkan dengan beberapa riwayat yang Nabi SAW membedakan antara bumi itu dengan debu. Ya kan? Kalau bumi disebutkan dalam riwayat yang tadi kita sebutkan adalah sebagai masjidnya kaum muslimin, sehingga dimanapun mereka berada bisa sholat di atasnya. Namun untuk bertayamum Rasul menyebutkan waturbatuha lana tahura, dan debunya, berarti menunjukkan adanya perbedaan antara bumi yaitu tanah dengan debu. Rasul mengkhususkan debunya bukan tanahnya sebagai tahura. Idza lam najidil ma, bila kita tidak menjumpai adanya air. Ini beberapa dalil yang disebutkan oleh mereka para fuqaha yang berpandangan bahwasanya bertayamum adalah menggunakan debu bukan menggunakan tanah. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang membolehkan seseorang untuk bertayamum tidak hanya menggunakan debu saja, tapi menggunakan apa saja. Bahkan permukaan bumi yang terhampar di atasnya padang pasir ataukah kerikil, bahkan tanah yang basah sekalipun, itu dibolehkan seseorang bertayamum menggunakannya. Ini pendapat yang kedua ya. Sehingga makna sa'id adalah terkena kepada seluruh apa saja yang ada di atas tanah. Nah, tidak hanya debu tapi juga perkara-perkara yang lain. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan dirajikan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Demikian pula beberapa di antara para ulama al-mutaakhirin seperti Syekh bin Ibas alaihi rahmatullah, Syekh Al-Albani, Syekh Nusaimin, dan yang lainnya dari kalangan para ulama merajikan pendapat tersebut. Sehingga tidak harus dengan debu. Nah, dengan apa saja? Dengan apa saja? Tanah yang basah juga ada masalah. Ataukah dengan kerikil-kerikil yang ada di atas permukaan tanah, dia meletakkan tangannya di atasnya, kemudian setelahnya dia bertayamum. Mereka berdalil dengan nas ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, sama seperti pendapat yang pertama, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fatayammamu sa'idan tayyiba, bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik, sa'id. Sehingga terjadi khilaf ternyata di antara para fuqaha. Pendapat yang pertama memaknakan sa'id itu artinya adalah debu. Pendapat yang kedua, makna sa'id di dalam ayat tersebut diambil dari kata su'ud, sa'ida. Nah, su'ud itu kan artinya naik, al-ulu, sesuatu yang tinggi. Sehingga maknanya adalah segala sesuatu yang terletak di atas bumi ini itu dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum dengannya dan masuk kepada keumuman makna dari ayat tersebut. Fatayammamu sa'idan, kata sa'id adalah segala sesuatu yang terletak di atas bumi. Apa saja? Nah, apakah itu bebatuan, padang pasir yang tidak ada debunya, tanah yang basah, ataukah yang semisalnya, seseorang boleh untuk dia bertayamum dengannya. Dan disebutkan dalam keadaan tidak ada pengkhususan. As-su'ud, as-su'id maknanya demikian secara bahasa, dan tidak ada pengkhususan kecuali yang demikian, yang demikian. Sehingga dibawakan ke makna yang umum. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis yang kemarin kita bacakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antaranya adalah disebutkan dengan lafaz wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikannya bumi ini oleh Allah azza wa jalla sebagai masjid dan tahura, alat untuk bersuci. Al-ard disebutkan dengan lafaz al-ard tanpa ada penambahan lafaz turab, menunjukkan segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa seseorang bertayamum dengannya, bisa bertayamum dengannya dan tidak dikhususkan padanya harus menggunakan debu saja. Dikatakan oleh Imam Syinqiti alaihi rahmatullah, setelah beliau ketika beliau mentafsirkan ayat yang ada dalam surat An-Nisa, fatayammamu sa'idan tayyiba, beliau mengatakan fahadha nassun sahihun sharih fi anna man adrakathu sholatu fi mahallin laysa fihi illa al-jibalu aw ar-rumal anna dhalika sa'ida tayyiba alladhi huwal hijaratu wal ramlu tahurun lahu wa masjid. Kata Imam Syangkiti, di dalam ayat ini terdapat nas yang sahih lagi jelas bahwasanya siapa saja yang menjumpai waktu sholat fi mahallin, di satu tempat yang tidak ada padanya kecuali pegunungan, jibal, gunung, ataukah harumal, bebatuan, bahwasanya as-su'id yang baik tersebut maknanya yaitu adalah al-hijaratu awir rumal, bebatuan ataukah kerikil-kerikil, tahurun lahu wa masjid, adalah sebagai sarana untuk dia bersuci, yakni bertayamum, dan bisa dijadikan sebagai masjid, tempat sholat di atasnya. Sehingga lima muslim itu memaknakan makna su'id itu demikian. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Baz alaihi rahmatullah juga menyebutkan as-su'idu wajhul ardu, yang dimaksud dengan su'id adalah permukaan bumi. Apa saja yang ada di atasnya itu makna dari su'id. Qauluhu wa minhu famsahu biwujuhikum wa adikum minhu, minhu yadullu ala annahu yakunu lahu ghubarun yattasilu bil yaddi wal wajhi, memberikan makna bahwasanya as-su'id tersebut itu memiliki ghubar, memiliki debu yang bisa seseorang mengusapkannya ke tangan dan wajahnya. Namun belum menyebutkan wa idza lam yatayassar dzalika tayammama minal ardi allati indahu, kalau semisal tidak mampu untuk menjumpainya maka boleh baginya untuk bertayamum dengan apa saja yang ada di dekatnya. Sawa'un kanatil ardu safa'an aw ramlan aw tayyin aw tayniyatan, baik permukaan bumi tersebut itu safa'an dari bebatuan, tidak ada debunya, ya kan, ataukah dari ramlan, dari kerikil-kerikil, dari padang pasir, aw tayyinatan, ataukah sesuatu yang lembek habis kena air, basah. Nah, sesuatu yang basah, tidak kering. Maka yang demikian dibolehkan berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum, dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kita dibolehkan untuk melakukan dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Mastata'tum, semampu kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Wali'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikannya bumi ini sebagai masjid dan tahura, sarana untuk bersuci. Fal ardu ta'ummu al ard, maka makna al ard adalah umum, terkena kepada seluruh bumi, seluruh tempat yang kita jumpai di atas permukaan bumi ini, dimanapun kita berada, baik kita menjumpainya di padang pasir, di bebatuan, ataukah di tanah yang basah, maka ini semuanya termasuk pada lafaz tersebut, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Idza ma tayassara turab, kalau semisal tidak dijumpai baginya untuk menggunakan debu tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti' alaihi rahmatullah juga menyebutkan as-sahihu annahu la yukhtassu tayammum bi turab bal bi kullin ma tasa'ada ala wajhil ardi. Yang sahih adalah hendaklah annahu la yukhtasu tayammum bi turab, tidak dikhususkan seorang bertayamum harus menggunakan debu saja, tapi segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi ini boleh baginya untuk bertayamum. Dari beberapa kesimpulan pendapat tersebut, masing-masing pendapat memiliki dalil yang kuat baik yang menyebutkan bahwasanya seorang bertayamum menggunakan debu, atau yang menyebutkan bahwasanya seseorang bertayamum tidak hanya dengan debu saja tapi juga dengan sesuatu yang lain. Nah, sehingga dari beberapa pendapat tersebut yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah lebih utama untuk seseorang bertayamum menggunakan debu terlebih dahulu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah dalam rangka khurujan minal khilaf. Kita keluar dari khilaf, perselisihan di antara mereka para fuqaha. Karena kalau kita bertayamum menggunakan selain dari debu, ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak sah. Terkecuali kalau semisal seseorang tidak menjumpai adanya debu, maka boleh baginya untuk dia bertayamum menggunakan apa saja yang dia temui di atas tanah tersebut, baik yang basah, bahkan batu, ya kan, dia tempelkan tangannya kemudian bertayamum, itu dibolehkan karena termasuk dari keumuman makna dari as-sa'id. Nah, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum, wallahu a'lamu bis-shawab. Tayib, sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Adapun dalam beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Hudzaifah, demikian pula hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, sebagai dalil dibolehkannya seseorang untuk bertayamum dengan menggunakan at-turab, menggunakan debu tersebut. Namun disebutkan dengan syarat idza lam yajidil ma, dengan syarat dia tidak menjumpai adanya air. Itu semuanya dibolehkan kalau semisal dia tidak menjumpai adanya air. Kata yajidil ma, tidak menjumpai adanya air, itu bermakna umum. Bisa memang dia tidak memiliki air, tidak menjumpai di sekitarnya adanya air, maka dia bertayamum. Nah, namun kalau semisal dia bisa menjumpai adanya air walaupun dengan membelinya, maka jangan dia bertayamum. Semisal dia ada di pegunungan, tidak ada airnya, ada aqua, ya kan, bisa dia beli, maka dia harus membeli air tersebut, kemudian dia berwudu dengan menggunakan air karena masih memungkinkan baginya untuk mendapatkan air tersebut walaupun dengan cara membelinya, meminta kepada orang yang ada di sekitarnya, mungkin ada sumurnya, ada airnya. Ini sarana-sarana yang demikian bisa seseorang menempuhnya untuk dia mengusahakan agar mendapatkan air tersebut. Diambil dari lafaz lam yajidil ma, tidak menjumpai adanya air. Namun kalau seluruh upaya yang tadi kita sebutkan memang tidak memungkinkan, tidak ada yang menjualnya, tidak ada juga orang yang memiliki air, tidak juga dia bisa menjumpai adanya air, maka dibolehkan baginya untuk bertayamum. Naam, sehingga tayamum memiliki kriteria persyaratan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita masuk ke hadis yang setelahnya, wa an Ammar ibni Yasir, dari Ammar ibni Yasir radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan, qala ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutusku untuk satu hajat keperluan. Fajtanabtu falam ajidil ma, ketika beliau berangkat beliau tidak menjumpai adanya air, sementara beliau junub dan tidak menjumpai adanya air. Kemudian dikatakan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, fatamarraghtu fis sa'idi kama tatamarraghu dabbatu, maka saya berguling-guling di as-sa'id, di debu ataukah di tanah, kama tatamarraghu dabbah, sebagaimana binatang melakukannya, berguling-guling, ya kan. agar supaya badannya tersebut terkena permukaan tanah tersebut sebagaimana layaknya binatang melakukannya. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Maka saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya menyebutkan kisahku tersebut, saya melakukannya karena kondisinya junub dengan ijtihad. Kalau ibaratnya seseorang itu berwudu, ya wajar dia hanya sekedar mengusap tangan, demikian pula wajahnya. Tapi kalau semisal seorang junub, berarti kan harus semuanya dia kenakan debu tersebut, ya kan? Karena junub itu kan terkena ke semuanya. Hatta kemarin kita sebutkan di bagian rambut itu ada hukum junubnya. Kemarin kita sebutkan dalam bab junub. Artinya bahkan rambut saja harus kita basahi. Kalau semisal tidak ada air, ya berarti kita kenakan ke semua badan kita tersebut dengan tanah. Nah, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu melakukannya dengan ijtihad beliau. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sesungguhnya mencukupkan bagimu untuk engkau lakukan dengan kedua tanganmu itu seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau praktekkan, thumma dharaba bi yadayil arda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan dengan kedua tangannya tersebut ke tanah, dorbatan wahidatan, dengan satu kali tepukan. Thumma masaha bishimalihi alal yamin. Kemudian beliau usapkan di bagian, dengan bagian tangan kirinya ke tangan kanannya. Wadhahira kafaihi, demikian pula mengusapkan bagian punggung dari kedua telapak tangannya. Wawajhahu, dan setelahnya beliau mengusapkan wajahnya. Al-hadis riwayat muttafaqun alaih, dan lafaz hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat al-Bukhari disebutkan, wa daraba bi kaffaihi al-ardha, disebutkan dengan lafaz kaffaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan dengan kedua telapak tangannya tersebut ke tanah. Jadi lafaz yang di atas kedua tangannya, namun lafaz Al-Bukhari mengkhususkan bukan tangannya secara keseluruhan, namun yang ditepukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan tanah adalah kaffaih, kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ditepukan ke permukaan tanah begitu. Wa nafakha fihima, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meniupnya. Karena umumnya tanah yang memiliki khobar, ada debunya, itu kan apa namanya, ada permukaannya yang menempel ke tanah kita, ke tangan kita, ya kan, sehingga Nabi meniupnya. Thumma masaha bihima wajhahu wa kafaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusapkan dengan kedua telapak tangan beliau tersebut wajahnya dan kedua telapak tangannya. Al hadis sehingga dari kedua riwayat tersebut menunjukkan kepada kita tata cara tayamum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekaligus sebagai dalil bahwasanya at-tayamum adalah sesuatu yang seseorang bisa untuk menggunakannya bahkan dalam rangka untuk mengangkat hadas akbar. Sehingga tayamum tidak hanya digunakan untuk hadas kecil, karena hadas kecil ingin sholat dia bertayamum, tapi juga ketika seseorang mengalami hadas akbar, junub, tidak ada air, maka pengganti dari itu seluruhnya adalah dengan bertayamum. Ini termasuk dari rukhsah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayib, kita sebutkan beberapa faedah dari penggalan kisah tersebut. Faedah yang pertama adalah siyak hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, thumma masaha bihima wajhahu wa kafaih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusapkan dengan kedua telapak tangan beliau wajahnya dan kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam siyak riwayat lafadz Al-Imam Muslim disebutkan yang diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertamanya adalah kedua telapak tangan beliau, baru kemudian wajahnya. Ada dua riwayat yang berbeda. Namun siyak hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah sesuai dengan nas ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Sa'id tadi kita sebutkan maknanya, dan ada khilaf di antara para fuqaha terkait kriterianya, demikian pula maknanya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengannya. Sehingga lafadz hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari sesuai dengan nas ayat tersebut, mengusap wajah baru kemudian tangan. Sehingga dari beberapa kedua riwayat yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang bertayamum untuk dia mengusapkan wajahnya terlebih dahulu baru kemudian tangannya. Dalam riwayat Muslim dibolehkan baginya untuk dia mengusapkan tangannya terlebih dahulu baru kemudian wajahnya. Masing-masing riwayat tersebut itu ma'tsur, teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wallahu a'lamu bisawab. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dibolehkannya seseorang untuk melakukan qiyas. Dibolehkannya seseorang untuk melakukan qiyas. Nah, dengan ketentuan kriteria persyaratan qiyas yang sahih yang disebutkan oleh mereka para fuqaha. Karena Ammar ibn Yasir mengkiaskan kalau semisal seorang junub berarti ya harus dia kenakan ke seluruh anggota badannya tersebut dengan tanah sehingga beliau pun yatamarrakh, yakni berguling-guling di atas permukaan tanah sebagaimana binatang melakukannya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah man istahada fa akhta'a fa innahu la yu'maru bil i'anah bil i'adah. Seseorang yang berijtihad namun dia salah, maka tidak diperintahkan untuk dia mengulangi lagi apa yang menjadi kesalahannya tersebut untuk dibenarkan. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak disebutkan satu riwayat yang memerintahkan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma untuk mengulangi ibadah sholatnya. Nah, namun hanya sekedar memberitakan kepada beliau yang benarnya demikian, tanpa kemudian mengulang ibadah sholat yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun dalam bab al-ijtihad itu memiliki persyaratan yang panjang ya dan lebar, serta beberapa pembahasan yang tidak sedikit di kalangan mereka para fuqaha, yang secara kesimpulan bahwasanya ahli al-ijtihad itu khusus hanya dilakukan oleh mereka para fuqaha, para ulama yang benar-benar memahami nas hadis, demikian pula tafsir ayat Al-Qur'an, demikian pula pendapat-pendapat dari kalangan mereka para al-fuqaha. Kemudian faedah yang berikutnya adalah at-tayammum bisa digunakan untuk seseorang mengangkat hadas asghar dan hadas besar. Naam. Hadas asghar dan hadas besar ini bisa dihilangkan dengan seseorang melakukan at-tayammum. Berbeda ketika seseorang menjumpai adanya air. Kalau seseorang ingin mengangkat hadas kecil darinya, maka dengan berwudu, membasuh anggota-anggota wudu yang ma'ruf, yang harus dia basuh, yang harus dia kenakan air. Namun kalau semisal junub, maka syaratnya adalah harus mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, sampai bahkan kulit dari rambut yang ada di bagian kepalanya harus dia kenakan air tersebut. Ini dengan air. Tapi dalam babul tayamum diberikan rukhsah untuk seseorang melakukan at-tayamum dengan sifat yang tadi disebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa perlu dia menghuyurkan ya kan ke badannya tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya dalam tata cara melakukan tayamum itu cukup dengan satu kali saja, tidak terulang sebagaimana wudu. Kalau berwudu itu bisa sekali-sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Namun dalam bab tayamum, Rasulullah SAW mensifatkan tayamum hanya sekedar menepukan kedua telapak tangan beliau dengan satu kali tepukan saja. Kemudian mengusapkan ke wajahnya, kedua telapak tangannya, ataukah kedua telapak tangannya, baru kemudian wajahnya. Selesai. Nah, tidak perlu dia melakukannya sebanyak dua kali ataukah tiga kali. Ini termasuk rukhsah yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak perlu mengulang ya dua kali lah, tiga kali, karena tidak ada hadisnya terkait tata cara tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wa'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.